الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات في المجلس إن شاء الله وليكن دنيا dan akhirat alhamdulillah qadar Allah Allah izinkan kita mampu berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini yang insyaallah tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan menuntut ilmu syar'i berharap menggapai surga dengan husnul khatimah nantinya insyaallah ikhwati fillah kita lanjutkan kajian kita tentang syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di perjumpaan terakhir kita membahas tentang definisi kufur dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dalam kufur dan takfir, ya. Sehingga mengkafirkan itu merupakan kewajiban, tapi kaifiatnya pun merupakan kewajiban untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu ketika kita membahas kita pada wajibat, yakni ada nawaqidul Islam, hal-hal yang menggugurkan keislaman seseorang, salah satunya ketika kita tidak mengkafirkan sesuatu kekufuran, berarti mengkafirkan sesuatu hukumnya wajib, walaupun tidak setiap orang bisa mutlak mengkafirkan seseorang. Sehingga dijabarkan di perjumpaan yang lampau dengan sekian banyak hal. Yang pertama, bahwa masalah pengkafiran ini hukum syar'i, sehingga kembalinya ke Allah dan Rasul, bukan orang per orang. Atau mudah sekali ketika dia belajar satu kitab mudah mengkafirkan sesuatu tanpa menegakkan hujjah, karena rujukan kemuliaan setelah Rasul wafat yaitu para sahabat. Sahabat wafat, para tabi'in, tabi'in wafat, para tabi'ut tabi'in. Tiga kurun yang Nabi rekomendasikan. Kalau sudah tidak ada kurun tersebut, rujukan kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dan kita mengerti bahwa ulama itu seperti apa. Bukan orang-orang yang dikultuskan sebagai ulama, tapi merujukkan semua perkataan kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya, jadi enggak gampang. Yang kedua, yakni Ahlussunnah berkeyakinan barang siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislaman itu tidak bisa lenyap dalam diri seseorang sampai datang keyakinan lain selain dari Islam itu. Ya, ini jelas sekali bahwa ternyata kita enggak mudah mengkafirkan seseorang sebelum tegak tiga hal, beberapa hal. Yaitu yang pertama adalah syarat seseorang dihukumi kafir, yang pertama adalah mengetahui dengan jelas. Orang tersebut tahu ini kekufuran dengan jelas dan dia sengaja mengkafirkan. Maka dia dikatakan kafir. Ya. Terus yang kedua, dilakukan dengan sengaja tanpa paksaan. Dilakukan dalam keadaan sengaja, bukan sesuatu yang tidak sengaja. Dia sengaja memang melakukan bahwa memang ini satu hal yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dia pahami. Maka dia ingkari. Baru kemudian yang ketiga, tidak ada paksaan dalam pengkufuran. Karena kalau orang dipaksa untuk berbuat kufur, Allah ampunkan kekafiran yang dia lakukan. Nah, itu pernah kita bahas beberapa contoh itu, ya. Sehingga selesailah pembahasan kita yang lampau tentang masalah takfir dengan sekian banyak sebabnya, ya. Saya enggak mengulang lagi. Baru kemudian setelah kita mengetahui prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dalam pengkafiran seseorang, kita pun perlu mengetahui ternyata di Islam ini ada perbedaan antara kufur besar dengan kufur kecil. Ya, selain kita mengetahui orang yang berbuat kafir dengan sekian banyak syaratnya, pun kita harus mengetahui bahwa kufur di mata Islam itu ada dua. Yang pertama kufur akbar, yang kedua kufur asrar. Kufur akbar, kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan hukum asrar, hukum yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini yang dikatakan kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak menjadikan pelakunya kafir. Ini dalam tanda kutip kufur nikmat salah satunya. Perbedaan antara kufur besar dengan kufur kecil perlu diketahui. Yang pertama perbedaannya adalah kufur besar mutlak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menghapus semua pahala amalnya. Sedangkan kufur kecil tidak. Ya. Perbedaan yang pertama, kufur besar ini mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menghapus seluruh amal kebaikan yang pernah diperbuatnya. Sedangkan kufur kecil tidak. Nah, ya, Allah tabaraka wa ta'ala Abba jalla wa ala tegaskan sekian banyak kemuliaan dalam agama. Pun dijabarkan oleh ulama, sudah disampaikan, ternyata Islam memberikan dua hukum dalam Islam. Yang pertama hukum syariah, yang kedua hukum qadariyah. Hukum syariah adalah hukum di mana Allah telah menetapkannya, Nabi pun mengiyakannya, sahabat pun mengamalkannya. Atau di Quran tak tercatat Nabi langsung yang memvonis hukumnya, sahabat pun mengiyakannya. Itu dikatakan hukum syari'. Syariah yang wajib ditegakkan, yang Nabi berproses menegakkannya dari selama 23 tahun beliau berdakwah sampai inti dakwah terakhir la ilaha illallah. Bahkan beliau berani membunuh orang yang menentang kalimat la ilaha illallah dengan tingkatan tahapan-tahapannya. Sementara kalau hukum qadariyah, hukum yang menjadi solusi sebelum hukum syariah ditegakkan. Karena menegakkan hukum syariah ini mengembalikan hukum tersebut pada pemilik syariat, Allah dan Rasulnya. Maka orang bisa ditegakkan hukum syariah. Ini pencuri potong tangan, penzina rajam atau cambuk dan lain-lain sebagainya, dikembalikan pada pemahaman orang yang melakukannya tadi. Apakah dia sudah mengenal Allah dengan benar atau tidak? Karena banyak orang yang berzina, ternyata dia belum kenal Allah. Kalau dia belum kenal Allah, belum bisa diterapkan hukum syariah. Kenalkan dia dulu dengan Allah. Karena orang kalau belum kenal Allah, ya zina si kecil, lebih dari zina dia lakukan. Apa kira-kira dosa di bawah syirik di atas zina? Di bawah syirik di atas zina. Salah satunya apa? Ya ini tidak melakukan sholat lima waktu. Mutlak ya. Itu makanya Allah letakkan sholat itu setelah syahadat. Durhaka itu dosa besar, uququl walidain dosa besar ya. Tapi meninggalkan sholat lima waktu jauh lebih besar. Karena al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat, yang membedakan antara kita dengan kafir musyrik sholat. Faman tarakaha faqad kafara, yang ninggalinnya kafir. Kalau ukukul waliden dosa besar, durhaka dosa besar. Itu kaitannya sama orang tua. Orang tua ampunkan, Allah pun ampunkan dengan sendirinya. Tapi meninggalkan sholat lima waktu ini gak ada hubungan sama orang tua. Urusannya ke Allah langsung. Ternyata banyak orang yang meninggalkan sholat, dia gak kenal Allah. Ketika Ibn Qayyim al-Jauziyah memberikan kabar kepada manusia tentang empat hal yang menjadi sabab diijabahnya doa, atau empat syarat diijabahnya doa, dalam kitab Ad-Dawah-Dawah beliau mengatakan yang pertama, kalau doa mau dijawab sama Allah, doa boleh sama, Tuhannya pun sama, kiblatnya pun sama, di waktu yang sama, tapi ijabahnya bisa berbeda. Terkritisi empat hal. Maka orang yang memanjatkan doa wajib yang pertama, dia memanjatkan doa dalam keadaan terjepit. ya, terjepit yang dimaksud artinya kalau sudah mentok solusinya Allah, bukan paranormal, bukan guru spiritual, bukan dukun dengan nama yang lain, bukan Allah. Ini membuktikan bahwa orang ini berilmu. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang mengetahui bahwa inna lillah, kami ini milik Allah dan kami akan kembali ke Allah. Terjepit dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Ustaz, anak sudah sekolah, sudah berusaha, sudah bekerja, tapi belum mampu sampai sekarang. Doa. Jangan sampai tidak memanjatkan doa kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah pun yang memberikan solusi pada segala sesuatu. Makanya ayat yang sering kita dengar, surat At-Talaq ayat 2 hingga 3, Allah berfirman, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dalam hidupnya. Berarti pertolongannya akan datang dalam kehidupan kita, dan kita minta pertolongan tersebut memiliki pintu. Pintunya takwa. Orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Makhraj, jalan keluar. Ya, bahasa Arab itu jalan keluar makhraj. Pintu keluar makhraj. Huruf keluar dari tengkorongan namanya makhraj. Itu jalan keluar. Sama dengan masalah. Masalah yang kita rasakan harusnya jalan keluarnya. Seharusnya bagaimana bertakwa. Fi ayyi ardin tata fa'anta mas'ulun an islamiha. Di bumi mana kau berpijak kewajiban takwa kepada Allah, sekalipun di tempat yang haram. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwa semampunya. Allah Ghafurur Rahim. Bahkan orang yang mau sholat gak tahu kiblat, Allah mengatakan, aina matuwallu fasammu wajhullah. Dimanapun kau menghadap, kau bertemu dengan rupa Allah. Itu Allah. Asal fattakullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Ya makanya gak ada alasan kita menghindari ibadah di tempat-tempat yang segelintir orang mengharapkan. Ah, itu bang konvensional kan, kita gak boleh sholat di sana. Inna lillah. Fattakullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Bukankah hak ibadah itu milik Allah, bukan milik manusia? Maka enggak boleh orang menjadi hakim orang lain dengan keterbatasan ilmunya. Kembalikan kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. Tapi bukan mengentengkan hukum. Karena ada juga orang yang mengenteng-entengkan hukum. Babnya itu ketika kemarin ada orang yang sedang tawaf di Ka'bah. Karena kalau perhatikan yang sudah tawaf gitu ya, orang tertuju semua ke Hajarul Aswad. Padahal Islam memberikan solusi. Hajarul Aswad itu ditakbil, yakni dicium. Kalau dicium dia enggak mampu, cukup ya ini iltisam, ya ini apa? Mengusapnya. Atau kalau enggak mampu isyarah, hukumnya sama, pahalanya sama. Betul. Cuma kalau orang yang enggak mengerti, dia berani bayar mahal buat nyium. Atau yang lebih meringankan lagi, ada yang mencium rukun Yamani. Rukun Yamani itu pojokan sebelum Hajarul Aswad, ya, dicium. Bahkan seorang ustaz yang terkenal di TV mimpin 200 orang, enggak tanggung-tanggung nyuruh orang nyium rukun Yamani. Ketika ditanya kenapa mesti rukun Yamani yang dicium, Hajarul Aswad susah, yang gampang sini. Innalillah. Bukankah kalau enggak ada makanan yang halal, yang haram halal? Seperti ibadah, kalau enggak ada hadis yang sahih, yang doib boleh dong? Enggak, semua boleh. Enteng sekali agama. Ini pengentengan sudah. Padahal agama sesuatu yang enteng, tapi jangan dienteng-entengkan. Karena hak ibadah ini hak Allah, bukan hak manusia. Allah memberikan rukun dan syarat, bahkan diutus nabi dan rasul pada setiap umat. Walikulin ja'alna sir'atan wa minhajan. Sampai setiap rasul pada setiap umat itu ada kaifiat cara sikap atau beribadah. Kok dia dengan mudah mengerti dibahas seperti itu? Allah Karim. Bahwa tempat yang mustajab itu multazam, pintu Ka'bah itu, ya, sehingga disunahkan kita untuk iltizam. Itu tempat yang mustajab, sampai itu enggak terlalu penuh Hajarul Aswad karena kejahilan. Dia melihat enggak mampu juga ke multazam, tembok Ka'bah semua iltizam katanya. Persis seperti Yahudi di tembok ratapan nangis semua di tembok. Alasannya apa? Ya Allah, kita ibadah di Ka'bah, berkahnya di Indonesia. Apalagi pojokan Ka'bah yang lain kena iltizam yang dekat. Innalillah. Sehingga mereka menjadikan bahwa semuanya multazam. Ya Subhanallah. Lagi-lagi kejahilan yang dipertontonkan. Ini enggak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Sehingga kita wajib mengetahui bahwa yang namanya ibadah itu punya syarat dan rukunnya. Maka doa pun sama. Kalau pengen mustajab, yang pertama doa yang dipanjatkan ini dalam keadaan terjepit, dia tahu bahwa terjepit kembalinya ke Allah, bukan pendapat. Kecuali kalau kita ulama boleh berijtihad. Lah ini ulama bukan, ikhra satu aja belum beres udah berijtihad. Lah agama tidak seperti itu. Kembalikan kepada ulama. Ya ini ulama ya, yang diwariskan oleh Nabi tentang ilmu-ilmunya. Terus yang kedua, orang yang berdoa harus dalam keadaan tertunduk kepada Allah. Tertunduk yang dimaksud di sini adalah merendah di hadapan Allah, mengetahui semua doa yang dia panjatkan. Contoh istighfar saja. Kita pengen minta ampun sama Allah, Allah janji orang yang bangun tahajud, dia minta ampunan, ku ampuni, kata Allah. Dan coba bangun tahajud, kita orang laki lihat keliling rumah kita, lihat istri yang lagi tidur, lihat anak yang lagi tidur, yang mungil dengan jari yang mungilnya, lihat semua sepi, mulai kita merenung, ya Allah, pada akhirnya hidup sendiri. Istri ada, anak ada, rumah biar kecil enggak bocor, tentram hidup, ya Allah, nikmatin kau mana yang mesti kudustai, ya Allah. Kenapa dalam seminggu kok banyakkan ghibah ketimbang megang Quran, istighfar. Timbulkan rasa malu. Nikmat Allah ternyata lebih besar ketimbang fitnah yang Allah datangkan. Kok masih saja saya bermaksiat, bahkan enggak sempat menyentuh Quran karena kesibukan dunia. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Timbul rasa malu. Iya. Maka ketika dia beristighfar bisa menangis. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Singkatnya waktu, kayaknya baru kemarin orang puji kita, si lucu, si mungil, si kulit halus, enggak berasa kepala empat. Aduh, apa mungkin umur 40 tahun lagi? Kayaknya enggak mungkin, kalaupun mungkin nyusahin orang. Coba mulai berpikir, kalau 40 tahun saja singkat sekali, apalagi ke depannya enggak sampai 40, lebih singkat lagi kan? Sekarang kalau umur ke depan lebih singkat, apa yang pernah kau amalkan di atas dunia ini? Lubang kubur menantimu. Coba as-sa'ihun atau az-za'irun. Jadi orang yang suka datang ke orang yang sakit, datang ke orang yang sedang nguburin, ziarah kubur. Lihat, coba lihat. Singkatnya hidupmu, tertutup malu. Itu kalau beristighfar untuk diri kita. Lain kalau beristighfar untuk orang tua kita, supaya timbul rasa maklum ketika kita mengatakan Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ya Allah. Dia mulai merenung. Dulu waktu masih anak-anak, orang tua suka ngomong, ya Allah, jangan jadi anak yang durhaka, jangan kau corekkan arang di muka orang tua. Seakan-akan anak pujian buat orang tua. Tapi tak terasa ketika masa pun menyindir dia, mulailah kita tua, yang kita katakan apa? Orang tua jadi ujian buat kita. Aduh Ustaz, orang tua udah salah aja kita kan. Begini salah, begitu salah, selalu salah kan. Orang tua ujian benar-benar. Ya kalau dibilang diuji sama orang tua, dari zaman dulu sudah diuji. Ujian kita enggak seberat ujian Abu Hurairah, enggak seberat ujian Rabi', gurunya Imam Bukhari itu. Imam Rabi', ini orang yang alim, muridnya aja Bukhari enggak tanggung-tanggung kan. Itu Rabi' ketika dia sedang berpidato di atas mimbar di depan murid-muridnya, enggak lama ibunya yang merasa 17 bulan ngandung dia mengatakan, Rabi', turun, tutup dulu kandang ternak, kita terusin lagi. Ya Allah. Coba kalau terjadi dalam kehidupan kita, anak lagi pidato disuruh turun. Abu Hurairah diacam. Kalau kau masih tetap dalam agamamu Islam, agamamu Islam ya, enggak perlu kenal sama ibu. Sehingga dia menangis ke Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, ibuku tidak mau mengenal diriku, ya Rasulullah. Nabi pun berdoa kepada Allah. Dia tahu bahwa doa Nabi pasti mustajab setelah doa Rasul, dia lari. Ketika dia mengatakan assalamualaikum, ibunya di sedang membahas ibadahnya, yakni mengatakan bahwa waalaikumsalam, bahwa ibunya telah masuk Islam. Ujian. Manusia enggak akan lepas dari yang namanya ujian, karena dunia ini medan ujian. Maka dia mulai berpikir ketika beristighfar untuk orang tuanya, ya Allah, ampunkan kedua orang tua hamba, ya Allah, dengan kelemahan yang dia miliki, ya Allah. Tetapi mereka pernah memberikan cinta kepada hamba sebelum hamba mengerti cinta, ya Allah. Ya Allah, lapangkan dada ini untuk menerima keberadaannya, ya Allah. Karena hamba yakin keridhaanmu ada pada keridhaan mereka, ya Allah. Jadilah anda soleh. Subhanallah. Betapa indah agama ketika kita beristighfar memohon kepada Allah dalam keadaan tertutup matanya. Ayat mengajarkan cara beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Fasabbih, bertasbih bihamdi rabbik, dengan segala pujian atas Tuhanmu yang telah memberikan segala sesuatu. Renungkan, syukur lisan. Wabini mati rabbika fahadis. Nikmat Allah sebut. Sebut nikmat Allah hadza min fadli rabbi. Bangun tidur juga, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ibda sabahaka bitabassum. Mulai pagimu dengan senyum. Masyaallah. Kemuliaan pun dipertontonkan bertemu dengan manusia dengan damai. Fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Sampai Nabi mengatakan, aku pengen setiap pagi bertemu dengan sahabat-sahabatku, hatiku enggak punya suudzon. Sehingga Nabi paling benci kalau antar sahabat cerita tentang keburukan sahabat. La tukhbiruni ba'dukum ba'd. Sudah. Jangan suka berkoalisi cari musuh. Jadi sahabat untuk musuh orang jangan. Itu untuk urusan kamu sama dia, maksudnya kan enggak halal sudah. Fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Karena aku pengen keluar setiap pagi enggak ada suudzon sama sekali. Masyaallah. Dia tahu mau menyampaikan sesuatu dengan caranya membuat orang bahagia tersenyum adalah sedekah. Masyaallah. Agama yang indah. Baru kemudian yang ketiga, rahasia doa yang ketiga, doa yang dipanjatkan di atas kebaikan yang dia perbuat. Karena seluruh kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi tawassul kita kepada Allah untuk satu kemuliaan yang kita minta. Maka orang yang paham tentang kebaikan, dia akan selalu berusaha menjadi hamba yang baik. Kalau digampangkan baik sedekah, sedekah gampang buat dia. Kalau memang sedekah dia enggak mampu dengan materi pun ucapan yang baik atau tenaga dia sumbangkan untuk bersedekah. Dan jangan pernah takut harta yang disedekahkan habis, tenaga yang disedekahkan jadi lemah, tidak. Allah telah berjanji, anfik unfik alik. Infakkan yang kau mampu infakkan, Allah infakkan kamu. Orang suka berpikir, yuk kita umroh haji. Waduh, tekor dah, belum ada duit ini. Padahal kalau dia tahu hadis yang mengatakan bahwa umroh dan haji itu bisa menghapus kefakiran dalam hidupmu. Orang berlomba-lomba untuk umroh dan haji. Enggak ada orang jadi miskin gara-gara seperti itu. Atau sebaliknya, pun bersedekah sama. Orang mengatakan, tuh capek saya, tenaga saya, takut besok masalah ada urusan saya kalau sekarang saya bantuin bikin masjid misalkan, waduh besok bisa ngedrop. Siapa bilang? Coba perhatikan. Ya saya pernah sampaikan dengan bahasa yang mudah. Kita ini orang laki nih kadang-kadang suka sombong sama kekuatan. Suka melemahkan istri yang kadang-kadang enggak pernah ikut bodybuilding, kita yang ikut bodybuilding, ya. Tangan kanan merasa 70 kilo keangkat, tangan kiri maksimal 50 sampai 60, merasa paling kuat. Padahal jujur saja, kekuatan kita enggak sekuat istri kita. Bayi 8 bulan berat 11 kilo yang kita angkat 15 menit komplain kita. Ya Allah, beratnya ini anak. Tapi si ibu dari malam sampai pagi enggak komplain. Kuatan mana sebenarnya? Dari mulai kita diurusin segala sesuatu sampai kita yang merasa kuat pun diurusin sama orang yang kelihatan lemah. Pembantu di rumah, perhatikan. Yang ikhlas berbakti kepada majikannya karena Allah, perhatikan. Udah kalau yang namanya makanan pembantu sama makanan majikan pasti beda. Bukan berarti yang dimasak beda, enggak. Yang dimasak sama, cuma kalau majikan biasanya plus wisata kuliner. Pembantu jarang wisata kuliner. Tapi kekuatannya perhatikan. Dari dia yang nyuci, dia yang masak, nyiapin segala-galanya. Sampai ketika nanti enggak berasa masa pun terus berganti. Majikan sakit, pembantu yang masakin air. Majikan sakit, pembantu yang beliin obat, nyuapin makanan. Sampai majikan mati pun pembantu yang bantu mandiin plus galiin lubang. Sebenarnya kekuatan mana sih? Gizinya banyakan mana? Ini menandakan apa? Bahwa orang menginfakkan sesuatu, Allah akan infakkan dengan sesuatu yang dia keluarkan. Tenaga yang kita keluarkan, Allah jadikan tenaga kita kuat. Harta yang kita keluarkan enggak jadi miskin. Doa yang kita panjatkan pun enggak jadi keburukan. La ta'tazu fid du'a fa innahu la yahliku 'anid du'a ahadun. Oleh karena itu jangan pernah kalian malas dalam berdoa, karena jangan takut enggak ada orang mati gara-gara doa. Bayangkan mulianya Islam. Sehingga yang ketiga ini dia berdoa kepada Allah karena perbuatan baik yang dia lakukan. Berarti setiap amalnya adalah kebaikan. Allah jadikan mustajab lisan pada doa yang dia panjatkan. Baru kemudian yang terakhir, yakni dia orang yang mengetahui timing yang tepat untuk berdoa, sehingga dia cari waktu yang tepat dimanapun dia berada. Yang imam pertiga malam, hujan turun di antara azan dan iqamah, duduknya khatib di antara dua dirinya, atau dia datang ke Ka'bah baru dapat iltizam di multazam, atau dia meminta langsung di rumah Allah yang mulia tersebut, atau memanfaatkan kemuliaan terzolimi dua orang tua, dia cari timing yang tepat karena dia yakin la yaruddul qada ila du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Masyaallah. Ini orang yang dimuliakan. Ya, berkaitannya ini tentang kufur besar yang mengeluarkan orang dari Islam dan yang tidak boleh itu kufur kecil. Kemudian yang kedua, kufur besar menjadikan pelakunya kekal dalam neraka, sedangkan kufur kecil tidak. Apa sih kufur besar? Ya, kesyirikan. Ketika dia murtad dari agama, dia enggak bertobat dari kekufurannya, maka kekufuran ini mutlak membuat dia kekal. Karena kufur itu amal, orangnya kafir. Lain sama kufur kecil, kufur nikmat enggak membuat orang kekal, tidak membuat orang kekal di dalam neraka. Yang ketiga, yakni kufur besar menjadikan halal darah dan harta pelakunya, sedangkan hukum kufur kecil tidak. Makanya kalau antum perhatikan orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia bersyahadat, fa inna dima'ahum, darahnya enggak boleh ditumpahkan. Wa amwalahum, hartanya enggak boleh dijarah. Wa a'radahum, kehormatannya enggak boleh diinjak-injak. Ya, kemutlakan orang yang berbuat kufur, orang yang mengatakan la ilaha illallah. Nah, sedangkan kalau dia batalkan la ilaha illallah, darahnya jadi halal, tapi yang menghalalkan itu bukan setiap orang menghalalkan. Ya. Kita enggak suka sama aliran-aliran yang mutlak membenci Islam dengan benar, ya. Jadi memang itu orang kafir, tapi penghalalan darah itu ra'isul jumhuriyah, presiden, khalifah atau raja. Bukan setiap orang bisa menghalalkan darah orang lain. Atau mungkin kalau menghalalkan darah orang tidak diperbolehkan oleh setiap orang, seluruh sebabnya pun sama. Fitnah yang dilontarkan di mana-mana, aib yang dijabarkan, dibuka baik di koran, di TV dan lainnya, sehingga orang Islam tersebut gak bisa berbuat baik. Kenapa? Karena banyak hujatan dan makian, seakan-akan perbuatan dosa yang dia lakukan tidak seimbang dengan balasan dari manusianya. Banyak ya, ghibah ini bahaya sekali. Itu hukuman orang yang korupsi itu bukan ghibah. Hukuman orang yang berzina bukan ghibah. Jadi gak perlu antum ghibahkan mereka. Hukum oleh orang yang berhak untuk menghukum, hakim. Gak plus. Karena Nabi ketika dikabarkan tentang orang yang suka minum khamar, Nabi bilang idribu, pukul dia. Ada yang pukul pakai sejadah, ada yang pukul pakai sorban, ada yang pukul pakai sendal. Tapi setelah ada juga yang mukul plus dimaki. Kata Nabi, la takul syai'an, jangan kau katakan lebih dari itu. Kenapa? Dia telah dihukum dengan pukulan sudah. Masya Allah, ini Islam, agama yang mengiring manusia untuk mengetahui bahwa makhluk yang bernama manusia itu tempat salah dan dosa. Kalau makhluk yang bernama manusia tempat salah dan dosa, maka hukum ketika diterapkan itu mengiring manusia untuk bisa bertobat kepada Allah, bukan kapok jadi manusia. Ya, Masya Allah, ini bahaya sekali. Ya, biasa kalau dari kita kajian di Bank Niaga ini. Sebelumnya saya kajian di penjara dulu, dari penjara wanita rutin setiap Kamis berbarengan dengan sini. Fenomena itu tambah terus, ya Allah ya Karim, ya. Ada orang yang menghafal Quran di sana, ada orang yang mengenal nama-nama Allah dengan baik, bukan tidak. Kok masuk ke dalam penjara Ustaz? Sementara yang enggak menghafal Quran, yang enggak kenal Allah enggak di penjara. Belum. Bukan penjara enggak di penjara, kalau dia enggak taubat siapa lah tahu kan. Nah, itu kena nggak apa, nasibnya aja kurang baik. Kenapa? Karena memang dia berbuat sesuatu ya dalam keadaan ketahuan oleh orang lain. Ini Masya Allah, kok bisa tatia? Ini yang sering ditekankan, wadah badan kita, hati kita ini wadah hafalan Quran kita, wadah pahala sholat kita, wadah doa yang kita panjatkan ke Allah. Sehingga kalau wadahnya tidak layak menerima kemuliaan, manalah indah kemuliaan dipandang di tempat yang tidak mulia. Makanya di Islam diperintahkan kita untuk banyak istighfar, konsumsi yang halal, jangan yang syubhat apalagi yang haram. Kalaupun terpaksa banyak istighfar, menangislah kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah memuliakan semua kemuliaan yang kita cinta. Sholat mulia. Sedekah mulia. Menuntut ilmu mulia. Tapi kemuliaan tersebut bisa hilang manakala badan ini gak layak menerima kemuliaan. Banyak loh orang yang menuntut ilmu setelah pinter 2 bulan ikut kajian, sombongnya innalillah. Semua orang salah udah. Betul? Banyak orang yang pengen menghafal Quran, ketika dia sudah menghafal Quran, innalillah, mudah sekali mentahjir. Bahkan mengkanter abis orang gak boleh beribadah, seakan-akan surga milik dia. Saya tertarik ketika kemarin duduk di majlis Syekh Saleh Al-Ubud, ya, dan Syekh Abdurrahman Al-Azlam di Masjidil Haram. Terjadi keributan, orang berdebat tentang masalah orang lewat depan orang sholat. Ya kalau kita mau ngomong sebatas buku yang kita paham mungkin sampai. Teman kan ada ulama. Apa jadi kita menjadi ulama dadakan? Asal tanya ke ulama langsung. Setelah ulama kita tanya, ya Syekh Abdurrahman Al-Azlam, kaifa indakum yamurun nas amama tusallun, yani fi hadzal masjid. Syekh, bagaimana pendapat antum tentang orang yang jalan di depan orang sholat di masjid ini? Kalimat kaif ini soal maklum, yakni pertanyaan yang biasa, artinya bukan sesuatu yang baru. Saya enggak mengatakan ya yakni al-man'u limarra 'ala al-musalli wajib. Khasan di hadzal masjid. Beliau mengatakan yang namanya ngelarang orang lewat di depan orang sholat wajib. Kecuali di masjid ini. Karena kecuali ini di nomor 2 kan setelah ada usaha. Mudah sekali kalau ilmu di tangan ulama. Dan yang dengerin saat itu seluruh firqoh yang ada. Mau lihat firqoh apa? Semua duduk manis dengerin Syekh. Lain dengan kita kalau ustaz kajian itu aja orangnya, betul? Itu bedanya ustaz sama ulama. Sehingga ulama menjadi solusi penentram jiwa. Karena agama ini solusi. Lianna dina yusrun, karena agama ini mudah. Lain ketika kita melihat bagaimana indahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbas, semoga Allah memuliakan beliau. Sekali lagi ketika kita majlis, duduk di majlis beliau, itu beliau sampaikan keindahan dakwah Islam. Ada beberapa orang Syria, orang Turki, dan beberapa orang yang mungkin berbeda manhaj sekalian, itu bertolak pinggang, kaca pinggang gitu ya, di hadapan si Syekh yang sedang menyampaikan dalil. Ya, itu gak sopan. Ya ada ulama yang menyampaikan kita berdiri tolak pinggang melihat dengan mata sipit gitu. Masya Allah ya, itu haram. Tapi itu terjadi. Tapi bagaimana keindahan saya dalam menyampaikan kata? Ya kalau yang ngerti bahasa Arab itu indah sekali. Di selah-selah saya mensarahkan kitabnya, beliau pandang orang tersebut dengan senyum sambil mengatakan, asa ayaj ala nallah rijalat muti'ah. Beliau mengatakan, semoga Allah jadikan kita semua di sini orang-orang laki yang berendah di hadapan Allah. Suara tidak didengar, sentuhan pun tak digubris, tapi doa tak berhenti. Kenapa? Timbul cinta karena melihat kekurangan. Di kita tidak. Permusuhan ditimbulkan ketika melihat kekurangan, mau sampai kapan? Ketika Anda menentang kalimat wahdatul wujud, betul? Ini kita tentang kalimat wahdatul wujud. Ini merasa orang itu seperti Tuhan. Penyatuan diri seorang hamba kepada Tuhan. Ketika orang makin alim, makin enteng katanya, makin jauh dari yang namanya dosa. Ini sudah mulai terjadi, cuma belum ada kemutlakan kalimat wahdatul wujud. Ketika orang makin berilmu, makin mudah untuk mentahjir, memfitnah, mengumbar segala sesuatu. Allah Karim. Timbulnya sesuatu yang menakutkan, bukan at-taisir, bukan kemudahan yang mereka pertontonkan, keanehan. Wa iyadu billah wa na'udzu billah. Subhanallah. Sangat disayangkan sekali, maka merujuk kepada kaifiat yang ulama amalkan sangatlah indah dalam kehidupan. Ya, semoga Allah mudahkan kita insyaAllah dalam kehidupan kita. Jelas sekali. Tapi kemudian yang keempat, perbedaan kufur kecil dan kufur besar yang keempat. Dan yang ketiga, kufur besar itu menghalalkan darah orang, ya, boleh dibunuh oleh ulil amri, yakni presiden, khalifah atau raja yang membutuhkan itu boleh, untuk memutlakan dia seorang kafir boleh. Atau kalau kufur kecil tidak. Makanya kalau kita melihat presiden ini banyak salah, pimpinan kita banyak salah, itu bukan dikafirkan. Doakan. Antum bisa melarang dengan tangan antum, silakan, kalau enggak jangan dipaksakan. Kenapa? Karena yang merubah Allah bukan kita. Tapi paling tidak kalau tangan enggak bisa menyentuh, suara pun enggak didengar, doa jangan putus. Absus salam bainakum, saling mengucapkan salam. Ya, walaupun mungkin berbeda pemahaman, tapi satu akidah yakni la ilaha illallah, salam, paling tidak salam. Karena salam yang ikhlas akan merubah kesalahan dalam diri seseorang. Masyaallah. Kemudian yang keempat, yakni kufur besar mengharuskan adanya permusuhan yang sesungguhnya antara pelakunya dengan orang mukmin. Kalau memang itu kufur besar, itu wajib ada permusuhan dengan kekufurannya, bukan dengan orangnya. Sampai Islam pertontonkan kok bolehnya kita bermuamalah sama orang kafir. Karena banyak sekali dibuktikan sama ulama, dengan berdagang, berbisnis sama orang kafir, dia pun terdakwahi banyak kan. Ya karena memang pintu taubat itu Allah yang mengerti. Ada orang taubat karena dia kerja di satu tempat yang mungkin terkesan konvensional, melalui situ dia bertaubat, Allah berikan pintu jalan keluar kemudian seperti yang kita rasakan. Atau mungkin di sini dia enggak mampu, di tempat lain dia bisa. Pintu itu banyak sekali. Makanya kalau bersahabat dari pintu ini kita enggak mampu, jangan gampang kapok dalam persahabatan, cari pintu lain. Manusia hanya berusaha, Allah yang berkehendak. Dan jangan pernah menjadi hakim buat orang lain. Allahu a'lam bissawab ya. Itu perbedaan kufur besar kufur kecil. Tip, kita akan baca soal-soal di depan kita ini. Yang pertama, Ustaz, ana punya teman, tadinya dia muslim, setelah menikah dia masuk agama Nasrani. Setelah dia ditimpa sakit yang parah, dia taubat dan masuk kembali ke agama Islam. Apakah Islam masih Islam masih diterima? Tolong jelaskan. Ya Allah, Allah ampunkan. Allah akan ampunkan selama memang orang tersebut mau kembali kepada jalan yang benar. Dan semoga ini proses dalam kehidupannya. Dan Allah jadikan dia mendapatkan hidayah dengan proses tadi. Wallahu a'lam bissawab ya. Masyaallah. Ya, dan yang seperti ini nih harus dirangkul. Ya, bukan dicurigai, bukan dimusuhin. Jangan jadi hakim buat orang lain. Karena kekurangan orang itu timbulkan cinta karena melihat kekurangan tadi. Apakah boleh mewakafkan tanah untuk masjid, pesantren atas nama orang tuanya yang telah meninggal? Ya boleh-boleh saja. Itu kan salah satu bukti kemuliaan anak ketika dia membuat sesuatu yang mulia. Seperti ini. Kalau diberikan suatu tanggapan logika oleh ulama, kenapa orang tua dijadikan keramat dunia buat anaknya, khususnya ibu? Tadi kalau dikaitkan dengan prinsip 4 hal yang menjadi sabab ijabah doa, ya ini yang ketiga, berdoa di atas perbuatan baik. Orang tua dikatakan keramat dunia karena dia telah melakukan sesuatu yang anak tidak bisa bayar. Mengandung, melahirkan, menyusui, itu gak bisa dibayar sama sekali, sehingga dijadikanlah itu keramat dunianya. Berarti apa? Ya ini satu perbuatan yang baik itu bisa memuliakan orang yang melakukannya. Ya sekarang Anda punya harta, Anda pengen, Anda tahu bahwa sering Anda ziarah kubur, Anda melihat bahwa mayit itu gak bawa apa-apa. Dulu mungkin orang bisa puji dia dengan model jambul rambutnya, dengan sepatu yang kayak kepala buaya begaya depan manusia. Kalau udah mati mah gak ada gunanya, betul? Coba dia mulai berpikir, aduh, jangan-jangan hartaku pun nanti gak berguna. Emang anakku pun gak bermanfaat. Emang. Nah sebelum itu datang, manfaatkan. Kau punya harta, kau punya tanah, kau wakafkan untuk kemaslahatan. Boleh-boleh saja, gak ada permasalahan. Ya, dia berikan nama atas nama orang tuanya pun boleh. Yang gak boleh itu orang mati beramal soleh, itu yang gak boleh. Ya itu yang nggak boleh. Kalau orang hidup boleh-boleh saja, silahkan. Ya. Apa urgensi kita menegakkan daulah dan khilafah? Ayo, antum sedang semangat tentang khilafah. Ya, anak nasihatkan ke antum, antum baca tafsir surat An-Nur ayat 55. Nanti dibaca yang nanya ini, nanti dibaca. Ya, surat An-Nur ayat 55. Allah tuh udah janji bahwa daulah khilafah itu pasti datang. Dan kita orang Islam berharap punya daulah, punya khilafah. Tapi ingat, daulah dan khilafah itu datang dengan sabab, bukan dengan hawa nafsu. Sehingga banyak orang yang mengatakan dirikan negara Islam, Allahu Akbar, daulah, Allahu Akbar, demo di pinggir jalan dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Ketika dikatakan antum sudah sholat belum, kan lagi jihad kan. daulah yang seperti apa antum ingin dirikan sementara sholat pun antum gak paham pada waktunya. Bukan itu permasalahannya. Allah yang mengatakan yakni wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Saya orang yang setuju sekali dengan ayat ini. Wa'adallah, Allah janji. Apa janji Allah? Lilladzina amanu wa amilus shalihat, kepada orang yang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan berikan khilafah, kekuasaan kepada orang yang mengkritisi iman dan dia beramal soleh di atas imannya. Ini tidak banyak orang yang semangat, iman gak dikritisi, amal soleh pun berantakan, mimpi pengen punya negara Islam. Ya gak mungkin. Karena Allah pasti titipkan, Allah titipkan khilafah di tangan Abu Bakar, di tangan Umar, Utsman, Ali. Ketika kemuliaan sudah merata, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia tahu akan indahnya Islam. Ini bagaimana mau mendirikan Islam lawan nama Allah yang mereka enggak hafal? Coba antum yang ingin mendirikan negara Islam, sudah hafal 99 nama Allah belum? Bagaimana pemahaman antum tentang ayat-ayat secara rapi, hadis-hadis Rasulullah? Coba mulai kritisi. Jangan menghayalkan pendapat Islam menurut kita atau kelompok kita. Karena Islam agama yang telah disetting dalam Quran dan Sunnah. Kita akan setuju sekali. Semoga Allah muliakan negeri ini menjadi khilafah negeri Islam yang mulia insyaAllah. Syaratnya bagaimana? Beriman, beramal saleh. Makanya ini kita dakwahkan manusia untuk beriman. Kita dakwahkan manusia untuk beramal saleh. Setelah itu kita akan minta kepada Allah untuk dapat khilafah yang paling benar insyaAllah. Bukan dengan cara-cara anarkis dan lain sebagainya. Wallahu'alam bissawab. Ya. Ustaz, apa hukumnya akikah? Dan apakah orang tua yang sudah wafat boleh diakikahkan? Berkhilaf ulama tentang masalah akikah, tapi tidak berkhilaf mereka mengatakan bahwa tergadaikan seorang bayi karena akikahnya. Sehingga kalau dibicara akikah, Nabi contohkan, Nabi akikahkan Hasan Husain masing-masing dengan dua giban. Ya. Tapi ketika Ibrahim anaknya lahir dari Maryam Kipti, beliau enggak mengakikahkan. Ini menandakan akikah sunnah. Yang Rasul contohkan, seandainya wajib semuanya diakikahkan. Tetapi ulama sepakat mengatakan bahwa akikah itu kesempurnaan bayi. Makanya saya sarankan di beberapa tempat bahwa antum yang mampu akikahkan saudara yang belum mampu. Akikah terikat bayi yang lahir 7 hari, 14 hari, 21 hari. Kalau udah lebih cukup dia berkorban ketika Idul Adha. Makanya ini sebelum saudara kita yang sedang hamil dalam keadaan susah, nanti bayinya lahir, antum punya uang akikahkan bayinya. Kenapa? Itu calon teman anak antum. Itu calon teman cucu antum mungkin nantinya. Paling tidak kita telah membuat satu media buat anak kita besar nanti dengan teman-teman yang sempurna agamanya. Jadi kita sudah bikin planning di Bogor sana. Silakan yang mau mengakikahkan orang-orang miskin, semoga Allah akikahkan. Apa Allah sempurnakan keluarganya juga nanti insyaallah. Wallahu a'lam bissawab ya. Akikah hukumnya sunnah. Sunnah muakkad ya. Bagaimana orang yang sudah wafat boleh diakikahkan enggak? La. Orang yang sudah meninggal putus segala-galanya. Wallahu a'lam bissawab ya. Kecuali ada hujjah, ada contoh. Seperti haji, silakan karena Nabi mencontohkan. Kalau enggak ada contohnya jangan mengamalkan sesuatu tanpa contoh ya. Adakah batasan dalam mengambil keuntungan dalam perniagaan, misalnya beli barang dengan mengambil untung 100%? Enggak ada masalah. Maafi muskilah. Selama memang ada ijab qabul yang syar'i, khiyar yang benar. Tapi yang gak diperbolehkan itu menjual barang dengan aji mumpung. Mumpung belum ada saingan mahal, itu yang haram. Ya, sehingga nanti kalau ada saingan kembali murah semurah-murahnya. Itu di Islam diharamkan. Ada gak ada saingan, tetapkan keuntungan. Itu bahasa Islam. Ya, jadi Anda mau menguntungkan 200%, silahkan. Kemaslahatan, tapi ingat, Islam itu agama yang meyakinkan. Dimana kau bekerja, belum tentu rezekimu di situ. Karena rezeki dan pekerjaan dibedakan oleh Allah. Ya, ditetapkan bayi takdirnya ketika berusia 4 bulan. Yang pertama ditetapkan yakni bikat bi rizqi rezekinya. Wa ajalihi ajalnya, wa amalihi perbuatannya atau amalnya. Tuh, pekerjaan dan rezeki dibedakan kan? Makanya saya sudah pernah sampaikan di sini, tanya sama senior kita orang-orang yang lebih tua, tanya sama mereka. Mereka pernah kerja di perusahaan 20 tahun, 30 tahun tanya. Mereka punya rumah bukan karena gaji bulanan mereka, warisan, betul? Berarti rezekinya bukan dari gajinya kan? Orang punya beli kendaraan, tanya sama yang sudah lebih tua dari kita. Berapa banyak dia kerja di satu perusahaan sekian puluh tahun di perusahaan tersebut. Justru beli mobil, beli motor karena objeknya di luar kantor. Rezeki ini min ghairi la yahtasib. Terus bagaimana kaitan dengan kita kerja? Kerja itu kewajiban yang utama, jujur. Sesuai dengan komitmen dengan perusahaan di mana Anda berusaha. Jujur itu adalah sabab Allah titipkan kemuliaan. Karena cuma orang yang jujur Allah percaya akan harta dunia kepadanya. Ketika dia jujur bahwa dia tahu Allah akan titipkan dengan sebab akibat, kemudian dititipkan banyak harta. Dia tahu juga ini cuma sekedar titipan, dia perbuat sebanyak mungkin. Rezeki pertama yang dia dapat, orang lain belum merasakan, orang tua dulu. Dia bahagiakan, dicukupi orang tua, dicukupi nafkah keluarganya, anak-anaknya. Allah muliakan. Ini kan enggak, kadang-kadang zolim. Baru dapat sehari 15.000 sampai 20.000 dibakar, betul? Satu hari bisa ngebakar 2-3 bungkus dengan sekian puluh ribu harganya. Kalau di total, satu hari berani ngebakar 20.000 rokok yang dia bakar. Belum tentu dalam satu hari ngasih ke ibunya 20.000, betul? Berani ngutang buat ngebakar rokok, gak berani ngutang buat ngasih orang tua. Jadi, gimana mau berkah hidup kita? Lawang memanage yang sedikit aja kita gak mampu. Nabi tegas mengatakan, Man la yaskurul qalil, la yaskurul katsir. Orang yang sedikitnya enggak bersyukur, banyak yang zalim. Man la yaskurun nas, la yaskurullah. Orang yang enggak gampang terima kasih sama pemberian orang, sama Allah dia akan berkhianat. Masyaallah. Enggak main-main ya. Jadi agama ini simpel. Atau jangan dibikin sibuk sama dunia. Sudahlah berbuat dengan cara yang paling baik untuk dunia. Ingat, semua masyaallah terserah Allah. Maaf Ustaz, mohon penjelasan mengapa jima disebut sebagai nafkah bagi seorang istri. Karena itu kebutuhan. Tadi di penjara, ya itu diakui, itu 3/4 penghuni lapas wanita itu lesbian. Kenapa? Karena memang manusiawi, penjara di negeri kita gak dibuat tempat berkunjung untuk berbuat hubungan suami istri. Itu kodrat loh, fitrah. Di penjara laki pun homoseksual banyak sekali. Itu manusiawi, itu kebutuhan. Biologis itu kebutuhan. Makanya diperintahkan menikah, yang mampu menikah kenapa? Karena orang pasti harus melakukan. Enggak ada kependetaan di Islam, pendeta juga berbuat, para biarawati pun berbuat. Manusiawi, itu hukum alam. Sehingga kalau sampai kita salurkan dengan cara yang halal, maka berpahala seperti dosa ketika menyalurkan dengan cara yang haram. Ya, kita berbuat zina itu kan dosa. Nah, ketika halal itu pahala, itu bahasa Islam. Sama dengan antum berhutang, ya. Hutang itu makruh, tapi kalau emang butuh menjadi kewajiban berhutang. Nah, kalau berhutang, membayarnya wajib. Ini enggak, hutangnya gampang, bayarnya ngilang. Padahal kalau antum bayar itu pahala buat antum, ya, karena al-wa'day, hutang itu wajib dibayar, dan itu adalah hutang, ya. Jika wanita dan pria bersatu dalam ikatan pernikahan, apakah berarti itu berjodoh? Ya. Jika setelah sekian tahun bercerai karena merasa tidak cocok, apakah jodohnya hanya sewaktu bersama saja? Iya, seperti itu. Ikatan perjodohan ada masanya. Allah yang mengatakan, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah mengatakan, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Ila ajalin musamma, batas waktu yang Allah tetapkan. Ya, dengan kematian, dengan perceraian itu sudah batasan jodoh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah panjangkan jodoh kita insyaallah. Kenapa kajian sunnah sangat keras terhadap bid'ah? Apakah bid'ah juga termasuk dosa besar? Sementara masyarakat umum sangat hobi akan bid'ah, sehingga orang-orang yang ikut kajian sunnah harus siap diasingkan oleh masyarakat. Enggak juga, ya. Ini karena banyak dai dadakan, jadi bahasa bid'ah menakutkan gitu loh. Ternyata enggak semua masyarakat tahu itu bid'ah. Tahu yang udah kajian, bid'ah itu artinya sesuatu yang baru dalam agama. Islam enggak ajarkan, Allah enggak perintahkan, Nabi enggak contohkan, itu bid'ah. Ya. Tapi kalau kalimat bid'ah di mulut orang yang baru belajar, bahaya. Tapi kalau kalimat bid'ah di mulut ulama menjadi indah. Ya. Jujur saja. Karena ternyata enggak semua orang tuh tahu itu bid'ah. Yang dia tahu ajib, bukan bid'ah, gitu loh. Bahwa bid'ah itu mengenyangkan, ya, seperti malam Jumat yasinan gitu ya. Kita katakan bid'ah, ya memang bid'ah, tapi yang pelakunya belum tentu tahu itu bid'ah. Yang dia tahu tuh malam Jumat itu mengasihkan. Kenapa? Udah ngaji, katanya tenteram jiwa dengerin Quran, makan gratis pula, pulang bawa besek. Masyaallah. Yang laki ngopi gratis, ngebul pun gratis. Masya Allah. Dengan rokok kemasan gelas. Betul? Masya Allah. Terus Anda datang selok pinggang, bubar. Siapa yang mau? Lagi ngerokok, lagi makan enak disuruh bubar. Siapa yang mau? Ini kesalahan kita. Kita selalu melarang, enggak memberikan solusi. Kita menyuruh, enggak memberikan contoh. Itu yang sering terjadi. Antum mengatakan bid'ah pada orang yang berbuat bid'ah. Pelajaran apa yang pernah antum berikan kepada dia? Hadiah apa yang antum pernah berikan kepada dia? Di Jakarta ini perbuatan bid'ah menguasai loh. Sampai enggak berasa saking senangnya bid'ah. Maulid contohnya, seluruh bulan maulid, betul? Dari Rabiul Awal beneran sampai Jumadil Akhir berarti maulid terus. Saking enaknya bid'ah. Karena kita enggak memberikan solusi kepada mereka. Dan ternyata yang berbuat bid'ah ini sudah cukup memberikan makan berat ke orang yang mengikuti bid'ah. Nah kita yang sekarang bawa sunnah enggak pernah ngasih hadiah, enggak pernah memberikan sesuatu. Pengennya main hantem dakwah orang tua, main hantem bid'ah apa, bid'ah mah boro-boro bawain getuk lindri ini kalau apa bolu kukus gitu bawain. Jangan ngomong agama dulu, bikin senang hati dia dulu. Orang kalau udah senang ya, itu kita ngomong gampang loh. Yang dokter ada di sini kritik kalau saya salah. Otak manusia itu memiliki katup yang terbuka dan tertutup. Terbuka katup otak itu bersama dengan senyum. Bisa gak kedatangan Anda itu orang senyum? Ukuran kita ke orang tua, orang tua celana, celinguk gitu ya. Kenapa Pak? Nunggu anak nih. Ya Allah dia datang, ya Allah rembulanku, Masya Allah. Anak duduk juga orang tua mesum. Kenapa Pak mesum? Ya Allah udah gede ya. Ngomong didengar ke anak, istri di rumah sama. Lah ini kedatangan kita belum disenyumin tuh main ngomong qul Allah, qul Rasul. Lah mau kedatangan enggak diharap. Ya Allah, ya Bapak pulang juga. Bapak pulang dan nyuruh qul Allah, qul Rasul. Siapa mau dengar? Kita enggak mengerti usul berdakwah, ya. Allahu a'lam bissawab, ya. Ya her, inilah muskilah ya. Yang mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bagi kita untuk menyampaikan agama dengan cara yang paling mudah. Karena agama adalah kemudahan. InsyaAllah faedah buat anak pribadi, buat antum sekalian ya. Allah minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.